Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah pada umatnya, pada kaumnya siang dan malam. Ya. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbi inni, ya, beliau berkata, diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi inni da'altu qawmi layla wa nahara. Wahai Rabb, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku ini siang dan malam. Falam yajiduhum du'ai illa firara. Tidaklah bertambah kepada dakwahku ini kecuali orang-orang tersebut lari dari dakwahku. Bukan hanya lari saja, ya, disebutkan wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum, tatkala aku mendakwahkan kepada mereka untuk mereka itu meninggalkan kesyirikan dan berdakwah dan beribadahnya kepada Allah, litaghfir lahum, yang mana dakwahnya itu kembali kepada mereka. Kenapa? Tatkala mereka menerima, litaghfir lahum, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Namun apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tatkala Nabi Nuh berdakwah, mereka menjadikan jari-jari mereka dimasukkan ke dalam telinga mereka. Maksudnya apa? Tidak mau mendengarkan Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, dan baju mereka ditutupkan atau untuk menutupi muka mereka. Wasarru, dan mereka tambah berpaling, tambah benci, tambah bertambah terus menerus kekufurannya. Wastakbaru istikbara, dan bertambah istikbaru yaitu sombong. Istighbaran fasharruhum izdad, bertambah kecongkakan mereka. Kemudian Nabi Nuh berdakwah, tsumma inni da'awtuhum jihara. Nabi Nuh terang-terangan berdakwah. A'lantum tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, secara umum dan secara person, satu persatu, rumah ke rumah, siang malam sudah ditempuh semua. Ya. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian Nabi Nuh pun berkata, "Istaghfiru, bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha Ya Allah Maha mengampuni. Katsirul maghfirah liman tabal wastaghfara, kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Katsirul maghfirah. Innahu kana ghafara, itu banyak ampunannya bagi orang yang mau bertaubat. Faragabahum bi maghfirah adz-dzunub. Di sini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menghasung untuk bahwasanya menjanjikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Kemudian kalau ampunan kan berkaitan dengan akhirat. Di sini Allah melanjutkan bahwasanya dengan dakwah itu, tatkala seseorang itu menerima dakwah, dia akan mendapatkan keberkahan dunia. Allah menyatakan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan utus dari langit atas kalian midrara. Ai, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, midrara adalah matara, hujan, mutatabian, yang terus menerus. Yarwi asy'ab wal wihad, yahyal bilad wal ibad, yang dengan hujan tersebut, hujan yang berkah tentunya, Hujan yang terus-menerus di sini adalah yang tertib. Bukan sekali hujan langsung bikin musibah, bukan. Hujan mutata di sini disebutkan mutatabian. Hujan yang rata, yang memberikan keberkahan, yang bisa mengalirkan sungai-sungai, yang bisa menumbuhkan ladang, yang bisa menumbuhkan tetumbuhan. Itu adalah rezeki maksudnya. Dengan seorang itu menerima dakwahnya Nabi Nuh, dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhyal biladu wal ibad. Dengan hujan tersebut akan tumbuh al bilad, negeri tersebut jadi hidup, dan hamba-hamba tersebut akan menjadi bisa melangsungkan kehidupan. Karena sumber kehidupan diantaranya, sebabnya adalah air. Ya. Dengan air seorang bisa minum. Ya. Hewan-hewan juga bisa minum. Tumbuhan juga tumbuh. Akhirnya sumber rezeki yang lainnya dari air berupa makanan. Karena makanan pokok, beras, jagung, apa dari hewan? Sumbernya dari air. Coba tanam, gak kasih air, gak disiram, mati. Kemudian sayur-sayur mayur, sayur-sayuran, biji-bijian yang kita makan setiap hari itu semuanya dari tumbuhan, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala yursilu sama alaikum midrara, dengan turunnya hujan itu menjadikan sebab terbesar seorang itu bisa melangsungkan kehidupan. Kemudian Allah SWT melanjutkan, bukan hanya air saja yang menjadikan sumber kehidupan. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah memberikan rezeki harta. Harta. Dengan seorang itu menjadikan dia itu taat kepada Allah, itu sumber rezeki. Loh kok saya itu sudah ngaji puluhan tahun kok hidupnya kayak gini aja. Antum bisa bernapas itu sudah rezeki, Pak. Ya. Kita bisa makan setiap hari itu sudah rezeki. Anaknya sehat semua, anaknya pada ngaji soleh itu sudah rezeki. Tapi kan namanya rezeki pengennya yang ya yang banyak gitu. Yang penting kita kalau minta kan enggak banyak. Kita kalau doa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wariskan thayyiban, wariskan kasiran ya. Nah, berarti kan wariskan thayyiban, rezeki yang baik. Nah, tentunya yang kita inginkan adalah mencukupi dan diberkahi. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, bi amwali wa banina. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ai bi kasri amwalikum allati tudrikuna biha ma tatlubuna minad dunya wa auladikum. Kata beliau, maksud dari wa yumridkum bi amwali wa banin, Allah membentangkan bagi kalian dunia berupa harta dan anak-anak. Kata beliau, bi kasri amwalikum, dengan Allah membanyakkan kalian harta. Allati, yang mana harta tersebut tudriku nabiha, kalian inginkan, kalian dapatkan. Mata tulubuna minat dunia, yang kalian inginkan di dunia ini. Ya, manusia punya rasa ingin punya harta yang banyak. Itu sudah fitrah manusia, pengen kaya. Di akhirnya dia bekerja keras. Cuma bagiannya sudah ditakdirkan. Mau kerja sehari banting tulang, peras keringat, jatahnya segitu ya segitu. Ada orang cuma hanya sekedar duduk tanda tangan, tanya banyak. Ya rezekinya segitu. Ya, kita hanya berusaha dan berdoa, ada pun yang dapatkan, ya itulah yang kita syukuri. Wa yaj'al lakum, atau lanjutnya, minat dunya wa auladikum, yaitu dunia berupa harta dan anak. Kalau sudah punya harta yang banyak, anak yang cukup, yang kita harapkan punya keturunan soleh-soleh itu masya Allah tidak bisa terbayarkan. Wa yaj'alakum jannati, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian jannat, kalian bisa menikmati punya kebun, kebun yang banyak. Wa yaj'alakum anhar, kita bisa menikmati sungai-sungai. Berarti dengan surga, dengan apa namanya, dengan kebun dan kebun dengan air itu menjadikan seorang itu mendapatkan rezeki juga, karena tumbuhannya subur, berbuah, bisa dipanen, bisa dijual, menjadi sumber penghidupan juga. Wa hadza min ablaghi ma yakunu min al-ladzati dunya wa matalibiha. Ini kata beliau sangat jelas dari apa yang dicari dari kelezatan dunia, yaitu berupa kebun yang rindang, berbuah, sungai yang mengalir, harta yang cukup, anak yang ada dan soleh. Ini sebuah cita-cita kita di dunia, yaitu menjadikan keluarga yang baik. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ayat yang berikutnya. Ma'alakum la tarjuna lillahi waqara. Wallahu ta'ala amsab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT berkahi kita semuanya dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Semoga kita dibukakan pintu rezeki yang akan dibanyakkan hartanya dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.